بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الورع وترك الشبهات، وقد وصلنا إلى الحديث السابع في هذا الباب، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل معه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال عظيم وأنموذج رفيع علي في باب الورع، يتمثل في هذه القصة العجيبة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الغلام يأتيه بالخراج، وعرفنا معنى الخراج فيما شرحه النووي رحمه الله تعالى. فجاءه يوما بشيء فأكله معه، الاعتبار أنه من الخراج الذي اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. فقال له الغلام، أي بعدما أكل رضي الله عنه: تدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. ومعنى تكهنت أي عملت له كهانة، والكهانة ادعاء شيء من علم الغيب. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكهانة تتنافى مع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الغلام: وما كنت أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، إلا أنني خدعته. وحقيقة هنا أيها الإخوة المستمعون نستفيد فائدة في هذا الباب ينبغي التنبه لها، وهو أن من يدعون الكهانة معرفة الأمور لا يخلون من أحد رجلين: إما رجل فعلا يتعاطى الكهانة بالاتصال بالشياطين واستعانة بغير الله والوقوع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أو يكون مثل حال هذا الغلام يدعي أنه كاهن وأنه يعرف الأمور وهو مخادع. وكل منهما أفاك أثيم ومدع دعوة باطلة ظالمة جائرة، يجب الحذر منهما على أي صفة كان، سواء كان فعلا متعاطا للكهانة أو كان مدعيا وليس من الكهنة الذين لهم الصلة بالشياطين ونحو ذلك. فالكهانة أيا كانت باطلة. فيقول: فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، أعطاني أي أجرة الكهانة، وأجرة الكهانة بحد ذاتها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، فالكهانة بحد ذاتها حرام. فقال: هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه، فانظر رعاك الله هذا الورع العظيم. أدخل هذا المال أو هذا الطعام إلى بطنه على اعتبار أنه طعام مباح كما اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. ثم لما تبين له ما في هذا المال من خلال ما قصه عليه هذا الغلام لم يشأ أن يبقى هذا المال أو هذا الطعام في جوفه، فعمد رضي الله عنه إلى أن أدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه ليبقى هذا البطن وهذا الجوف نظيفا قائما على الحلال. فهذا فيه عظيم حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ورعهم وشدة ورعهم وتجنبهم المشتبهات وبعدهم عنها وحفظهم على سلامة أبدانهم ونقاء أجسادهم من طعام حرام أو شراب حرام أو أمر مشتبه فيه، مما يدل على كمال ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, demikian juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, dan kita sampai pada hadis yang ketujuh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pernah memiliki seorang budak yang memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yukhriju lahul kharaj, yaitu memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya biasa makan dari upah yang diberikan oleh budak tadi. Pada suatu hari budak ini membawa suatu hasil dari upah ya berupa makanan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun makan dari hasil upah tersebut. Maka apa kata sang budak? Tadri ma hadza? Tahukah engkau wahai Abu Bakar apa ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Wa ma huwa? Apa ini?" Maka sang budak berkata, "Aku dulu pernah mempraktikkan praktek dukun ya kepada seseorang di zaman jahiliyah, dan sungguhnya aku tidak bisa mempraktikkan praktek dukun. Hanya saja aku menipunya. Lalu dia pun bertemu denganku dan memberikan kepadaku upah ini, upah yang kau makan ini. Itu adalah hasil dari upah yang diberikan lelaki tersebut yang aku tipu kepadaku, yang aku menipunya." Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun masukkan ya tangannya ke dalam mulutnya, kemudian beliau pun memuntahkan seluruh yang ada dalam isi perutnya. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan contoh yang sangat agung, contoh yang sangat luar biasa dalam masalah wara', menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ya. Permisalan atau contoh yang menakjubkan yang dilakukan oleh As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana ya dia memiliki seorang budak yang bekerja dan sebagian upahnya diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan biasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu makan dari upah tersebut. Namun suatu hari budak ini membawa makanan dari ya upah yang dia bawa ya, dan kemudian dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu makan makanan tersebut ya dengan menganggap bahwasanya makanan tersebut makanan yang halal, sebagaimana biasanya sang budak membawa upah, kemudian upah tersebut dibelikan makanan, kemudian dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akan tapi ternyata kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini sang budak mengatakan upah atau makanan yang kau makan tersebut merupakan hasil dari praktek dukun yang pernah aku kerjakan di zaman jahiliyah tatkala aku menipu seseorang. Ya, kata sang budak, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma usinul kahana illa anni khada'tuhu. Aku dulu pernah mempraktekkan praktek dukun ya kepada seseorang di zaman jahiliyah, waktu jahiliyah, dan aku sebenarnya tidak pandai, tidak bisa mempraktekkan praktek dukun, hanya saja aku menipunya. Dan kehanah perdukunan yaitu seorang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya. Dan ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya praktek dukun merupakan praktek yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan umatnya agar tidak mendatangi orang-orang yang dikenal sebagai dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, ya, yang mengaku mengetahui ilmu-ilmu gaib, mengetahui masa depan, ya, kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena perdukunan itu bertentangan, ya, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Allah telah menjelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang percaya dukun, mempercayai paranormal, yang mengaku mengetahui ilmu gaib masa depan, berarti dia telah mengingkari dan mengkufuri Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah dari kisah yang mulia ini, ya, bahwasanya ternyata dukun itu ada dua modelnya. Ada yang benar-benar merupakan seorang dukun, benar-benar dia mempraktekkan praktek dukun, benar-benar dia punya hubungan dengan syaitan-syaitan, dengan jin-jin, benar-benar dia telah melakukan kekufuran, praktek kesyirikan agar bisa, ya, mempraktekkan praktek dukun. Ini dukun asli. Ada dukun asli. Yang kedua, ada dukun palsu. Dia mengaku mengetahui masa depan. Dia mengaku-ngaku bisa melakukan praktek dukun atau praktek sihir. Akan tapi ternyata dia hanyalah penipu. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh budaknya Abu Bakar ini. Ya. Dua-duanya, baik dukun asli maupun dukun penipu, dukun palsu, dua-duanya adalah affakun athim. Adalah tukang dusta dan yang melakukan dosa. Oleh karenanya, setiap orang harus berhati-hati dari dua model dukun ini. Sama saja apakah dukun asli ataupun dukun palsu. Ya, dan praktek perdukunan, hasil dari praktek perdukunan, sama saja apakahnya dukun tersebut dukun asli ataupun dukun palsu, dua-duanya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an hulwanil kahin, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan upah atau hasil dari praktek perdukunan. Ya. Baik dukun praktek perdukunan tersebut dari dukun asli maupun dukun palsu yang mengaku sebagai dukun. Perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala sang budak mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya makanan yang dia makan merupakan hasil dari upah praktek dukun yang pernah dia lakukan di zaman jahiliyah karena menipu seorang, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun, ya, tidak menunda-nunda, langsung beliau memasukkan tangan beliau, ya, ke dalam mulut beliau, kemudian memuntahkan segala sesuatu dari segalanya dari perut beliau. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi, maka seluruh makanan yang pernah dimasukkan dalam perutnya dikeluarkan, dimuntahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, padahal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala memakan makanan tersebut, dia menyangka makanan tersebut makanan yang mubah, makanan yang halal, ya, karena memang biasanya sang budak memberikan upahnya, ya, memberikan untuk dibelikan makanan yang diberikan kepada Abu Bakar. Akan tetapi ternyata pada kali ini, ya, bukan dari upah kerja dia, tetapi merupakan upah dari praktek perdukunan. Ketika mendengarkan hal itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu segera memasukkan mulutnya, jarinya ke dalam mulutnya, kemudian muntahkan seluruh makanan dari perutnya agar perutnya tetap saja bersih. Dia menjaga kebersihan perutnya agar jasadnya tidak dibangun di atas sesuatu yang haram, tetapi jasadnya dibangun di atas sesuatu yang halal. Ini merupakan menunjukkan bagaimana agungnya para sahabat, bagaimana sikap mereka yang sangat menjauhi perkara-perkara yang syubhat, dan bagaimana mereka berusaha menjaga jasad mereka agar menjadi jasad yang bersih, bersih dari segala bentuk perkara yang haram, demikian juga bersih dari segala bentuk perkara yang syubhat. Wa kuntu ayuhal ikhwah al-mustami'un al-kiram, سبق أن ألقيت في عام أو في العام الماضي أو الذي قبله خطبة بعنوان خطبة جمعة بعنوان ورع صديق الأمة رضي الله عنه، بنيتها على هذا الحديث العظيم، وأقف معكم وقفة مع شيء من فوائد هذه القصة العظيمة. وقبل ذلك أشير إلى أنه وقع لأبي بكر مع النعيمان ابن عمر أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة. القصة الأولى لعبد من العبيد مع أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة بهذه رواها عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أنهم نزلوا بماء فجعل النعيمان يقول لهم يكون كذا فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه فبلغ أبا بكر فقال أراني أأكل كهانة النعيمان منذ اليوم ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه. ولأبي بكر رضي الله عنه أيضا قصة أخرى في نحو هذا أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في مسنده من طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة فيها أبو بكر على أهل أبيات فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل فقال لها أبشرك أن تلدي ذكرا قالت نعم فسجع لها أسجاعا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكله. أيها الإخوة المستمعون هذه قصة عظيمة تروى في باب في هذا الباب العظيم باب الزهد والورع والتعفف عن الحرام والبعد عن المتشابه والآثام. وأبو بكر رضي الله عنه الذي تروى عنه هذه القصة هو الذي روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به خرجه الطبراني. ورضي الله عنه جدير بهذا المقام الرفيع والمنزلة العلية من الورع بل قال بعض السلف وهو محمد بن سيرين رحمه الله فيما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر رضي الله عنه وذكر الخبر المتقدم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak mengabarkan bahwasanya beliau pernah menyampaikan khutbah Jumat pada sekitar 2 tahun yang lalu yang isi dari khutbah Jumat tersebut ya tentang bagaimana wara'nya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya karena judul khutbah tersebut adalah tentang wara'nya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan isi khutbah tersebut dibangun atas kisah ya atau hadis yang tadi kita bacakan. Oleh karenanya beliau ingin menyampaikan beberapa faedah-faedah ya yang berkaitan dengan hadis ini dengan kisah ini yang pernah beliau sampaikan pada khutbah Jumat tersebut. Sebelumnya beliau ingatkan bahwasanya ya pernah terjadi peristiwa atau kasus yang mirip dengan kisah ini yang terjadi juga pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama seorang yang bernama Nuaiman bin Amr ya. Ya, kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq ya dalam musannafnya dengan sanad yang sahih bahwasanya mereka suatu saat ya berhenti di sebuah mata air ya Nuaiman dan Abu Bakar dan yang lainnya. Kemudian Nuaiman ini beliau berkata kepada teman-temannya kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya akan terjadi demikian itu berbicara tentang masa depan. Ya, entah dia serius atau dia bercanda dia mengatakan yakunu kadza akan terjadi demikian dan demikian. Maka orang-orang pun membawakan makanan ya, kepada Nuaiman karena dia telah mengatakan akan terjadi demikian dan demikian. Kemudian ya, makanan tersebut dia kirimkan kepada sahabat-sahabatnya. Ternyata di antara sahabat-sahabat Nuaiman adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hal ini pun sampai kepada telinga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia mengetahui ternyata makanan yang dia makan ya adalah hasil dari praktek ya kecil-kecilan dari praktek dukun yang dilakukan oleh Nuaiman yang mengatakan akan terjadi demikian dan demikian. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan arani akulu kihanatan Nuaiman mundzul yaum ya apakah saya akan makan hasil dari praktek dukun si Nuaiman sejak hari ini. Maka dia pun masukkan tangannya ke lehernya kemudian dia pun memuntahkan makanan tersebut. Demikian juga ada kisah yang mirip dengan kisah ini yang juga terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya beberapa kali memuntahkan makanan karena khawatir dari hasil upah atau praktek perdukunan. Sebagaimana ya yang di riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya ya dari jalan Nubaih Al-Anazi dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, kami pernah singgah di suatu tempat rifaqan, yaitu berkelompok-kelompok ya. Maka aku pun ya singgah bersama suatu kelompok, satu grup yang di situ ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kami singgah di sebuah rumah yang dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang dalam keadaan mengandung. Dan bersama kami ada seseorang. Maka orang ini yang bersama kami berkata kepada wanita yang mengandung tadi, yang hamil tadi, "Ubasyuruki antalidi dzakaran." Kata lelaki ini, "Aku beri kabar gembira kepada engkau wahai ibu yang mengandung bahwasanya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki." Maka ibu tadi mengatakan, "Naam, ya. Benar, saya akan melahirkan seorang anak laki-laki." Maka sang laki ini pun membuat beberapa sajak ya, diberikan kepada, dibuat untuk sang wanita ini. Maka wanita ini pun menghadiahkan ya, seekor kambing kepada lelaki ini yang tadi mengabarkan akan bahwasanya dia akan melahirkan anak laki-laki. Lalu kambing tersebut disembelih. Ya, kemudian kami pun makan dari kambing tersebut. Ya, antaranya yang makan adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui ternyata kambing tersebut merupakan hasil dari perkataan sang lelaki bahwasanya engkau akan melahirkan seorang lelaki, lelaki tadi yang mengabarkan kepada sang ibu engkau akan melahirkan seorang wanita, seorang lelaki. Ini menunjukkan sang lelaki sedang ya melaksanakan praktek dukun kecil-kecilan, yaitu mengabarkan engkau sang ibu akan melahirkan anak laki-laki. Tatkala Abu Bakar mengetahui kisah ini, maka dia pun memuntahkan isi makanannya. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan yang diriwayatkan tentang bab wara, ya, tentang bagaimana sikap menjauhi dari perkara yang haram. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, berkali-kali beliau memuntahkan isi perut beliau karena khawatir isi bahwasanya apa yang dia makan adalah perkara yang haram. Beliaulah radhiyallahu taala anhu Abu Bakar yang telah meriwayatkan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata ala suhtin fannaru aula bihi." Segala jasad yang tumbuh dari perkara yang haram maka lebih layak untuk disentuh oleh api neraka, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini kita mengetahui bagaimana kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Muhammad bin Sirin ya rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Kitab Zuhud, beliau pernah mengatakan, "Lam a'lam ahadan istaqa'a min tu'amin ghairi Abi Bakar radhiyallahu taala anhu." Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang dia memuntahkan makanan selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Sirin pun menyebutkan kisah yang lalu sebagaimana menyebutkan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala mengetahui beliau makan dari hasil praktek perdukunan atau mengira-ngira tentang masa depan, maka beliau pun tidak ragu-ragu langsung memuntahkan isi perut beliau. Ayuhal ikhwatu al-mustami'un, jadirun bi kulli mu'min أن يضع هذه القصة العظيمة نبراسا له، لا سيما في زماننا هذا الذي قل حظ كثير من الناس فيه من الورع، وأصبح عدد من الناس لا يبالي فيما يقتاته من طعام ولا فيما يكتسبه من مال، بل أصبح الأمر لدى بعضهم أن الحلال ما حل في يده والحرام من حرم من الحصول عليه. أيها الإخوة، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تقيأ هذا الطعام لأنه جاء من هذا الطريق، طريق الكهانة، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البقي وحلوان الكاهن، فهي مكاسب خبيثة، وإذا قام جسد على المكاسب الخبيثة والأطعمة المحرمة فالنار أولى به يوم يلقى الله عز وجل. وعندما يجد المسلم هذا المثال الرائع والنموذج الرفيع يقف معه وقفة يحاسب فيها نفسه، هذا صديق الأمة، وهذه حاله، وهذا ورعه، وهذا زهده وتوقيه ونزاهته، وهذا خوفه من الله ومراقبته له جل في علاه، فكيف الشأن بنا نحن وما الذي ينبغي علينا؟ هو قدوة لنا رضي الله عنه وأرضاه. جدير بالمؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة، وأن يتأمل في مدخولاته وفي مكتسباته وفي أمواله التي يحصلها، فإنه واقف بين يدي الله يوم القيامة والله جل وعلا سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أبو بكر رضي الله عنه تقيأ هذا الطعام ليبقى جوفه نظيفا نقيا، وليقوم جسده على طعام حلال صافيا لا شائبة فيه، ليعيش حياة ملؤها الورع والنزاهة، وليبني جسده على ما أحله الله تبارك وتعالى له، وفيما أحله الله لعباده غنية عما حرمه جل وعلا. أيها الإخوة المستمعون، إن من ينظر إلى واقع كثير من الناس فيما يكتسبونه من أموال ويحصلونه على الأعمال يجد أن بعض الناس خف ورعه وضعفت ديانته وقلت خشيته لله، فأصبح بعضهم يمارس ممارسات قائمة على الغش والخداع والمخاتلة والمكر بالناس، فتجد فيهم من يتطبب وليس بطبيب، ومن يظهر مهارة في صناعة وليس من أهلها، وهكذا في أمور كثيرة وأعمال عديدة يمارس أشياء لا يحسنها ويعلم من نفسه أنه لا يتقنها وأنه ليس من أهلها، فيفسد أكثر مما يصلح، ثم لا يتورع عن أخذ مال عن هذه الأعمال التي لا يحسنها وليس من أهلها. وإذا كان ذلك الرجل الذي يأتي بالخراج لصديق الأمة رضي الله عنه وهو عبد رقيق لأبي بكر والرقيق منافعه لسيده، عرفنا معنى الخراج فيما تقدم، لما جاء لي أبي بكر بمال أخذه من كهانة وقد أخبر عن نفسه أنه لا يحسنها، والكهانة سواء أحسنها الإنسان أو لم يحسنها فكسبها حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن كما تقدم في الحديث، وهو ما يأخذه من مال على كهانته. وهكذا الشأن أيها الإخوة المستمعون فيما يأخذه الإنسان من مال على صنائع وأعمال لا يحسنها ولا يتقنها وليس من أهلها، يمارس مع الناس مخادعات وغشا واحتيالا وادعاءات، ثم لا يبالي بما يزدرده من مال ويتناوله من طعام أخذه من مثل هذه المسالك واكتسبه من خلال هذه الطرائق. إن واقع الناس في هذا الباب في عدد منهم واقع أسيف مرير، ولهذا نحتاج إلى مثل هذه القصة أن تتلى على مسامعنا وأن نقف متأملين في دلالاتها ومتدبرين في معانيها وما يترتب على مثل هذه المواقف الجليلة من نزاهة عظيمة وحياة كريمة وحياة مباركة يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، في ضوء هذه القصة وضوء فوائدها ودلالاتها لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله، وننزل أعمالنا قبل أن توزن يوم القيامة. وفي هذا المقام لا يقنط العباد ولا ييأسون من رحمة الله، فإن باب التوبة والإنابة إلى الله باب مفتوح لكل عبد، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل، فلا يقل أحد قد سبق منه تفريط في هذا الباب، قل ذلك التفريط أو كثر، أن أبواب الرحمة أمامه مؤصدة وطرائق تحصيل الخيرات مغلقة، بل الباب مفتوح، والله سبحانه رحيم بعباده، وجل وعلا القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أدخلنا أجمعين في رحمتك وتب علينا يا تواب، اللهم وكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Rabb mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi setiap muslim untuk menjadikan kisah Abu Bakar ini sebagai patokan baginya, sebagai teladan baginya. terutama di zaman kita ini, zaman yang banyak orang jauh dari sikap wara, ya. Banyak orang yang sikap wara'nya, sifat wara'nya sangatlah sedikit. Kita dapati banyak orang-orang yang mereka tidak pedulikan dengan apa yang mereka makan. Ya, mereka tidak memperdulikan dari mana harta mereka peroleh. Bahkan sebagian orang menyatakan yang halal adalah apa yang halla fi yadih, yaitu apa yang ada di tangan saya itulah yang halal. Yang haram yaitu apa yang tidak ada di tangan saya itulah apa yang haram. Mereka tidak memperdulikan, yang penting mereka bisa meraih dengan cara apapun, maka itu menurut mereka halal. Lihatlah bagaimana teladan kita Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang telah memuntahkan makanan ini dari perutnya. Ya, kenapa? Karena makanan tersebut merupakan hasil dari upah praktek perdukunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu melarang dari hasil perjualan anjing, dan Rasulullah SAW melarang dari harta dari perzinahan, hasil dari upah berzina, dan Rasulullah SAW juga melarang upah dari praktik perdukunan. Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Ya. Oleh karena jika jasad seseorang dibangun, tumbuh dari hasil-hasil yang buruk ini, ya, dari makanan-makanan yang haram, maka fannaru aula bihi, maka jasad tersebut lebih pantas untuk disentuh dan dibakar oleh api neraka pada hari kiamat kelak, hari tatkala hamba-hamba Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang muslim, ya, mendengar tentang contoh yang luar biasa ini, contoh yang menakjubkan, maka hendaknya dia berhenti, ya, kemudian merenungkan dan berusaha untuk menghisap dirinya. Ya, lihatlah, perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi beliau, bagaimana wara' beliau, bagaimana zuhud beliau. Semua ini merupakan bentuk rasa takut beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana rasa muraqabah beliau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dengan kita, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan kondisi kita? Oleh karenanya seorang mukmin hendaknya menghisap dirinya sebelum dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya menimbang amalannya sebelum amalannya ditimbang pada hari kiamat kelak. Hendaknya dia memperhatikan dan merenungkan tentang apa-apa yang dia makan. Kemudian perhatikan juga apa hasil kerjaan yang dia lakukan sekarang ini. Harta yang dia peroleh dari mana dia mendapatkannya? Karena yakinlah bahwasanya setiap kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap kita. Setiap kita tanpa terkecuali, Allah akan bertanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Dari mana harta ini kau peroleh dan kemana engkau infakan, kemana engkau habiskan? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menumpahkan atau memuntahkan makanan yang dia makan agar lambung beliau, tubuh beliau bersih, suci, dan agar jasad beliau tidak dibangun, tidak tumbuh dari makanan yang haram tetapi tumbuh dari makanan yang halal, yang sama sekali tidak ada, ya, tidak terkontaminasi sama sekali dengan perkara yang haram, perkara yang syubhat. Abu Bakar ingin tubuhnya tumbuh dari benar-benar perkara yang halal yang tanpa keraguan sama sekali, agar beliau hidup dengan kehidupan yang penuh dengan wara, kehidupan yang suci, ya, agar tubuhnya dibangun di atas perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, tidak perlu kita mencari perkara-perkara yang haram untuk kita makan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melihat kondisi masyarakat pada zaman kita ini, ya, maka dia akan mendapati bahwasanya banyak orang yang sikap wara'nya sedikit, ya, dan lemah agamanya, dan sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang mereka mempraktikkan praktek-praktek, ya, dalam bentuk penipuan, ya, dalam bentuk kecurangan, ya, mengibuli manusia, mengibuli masyarakat yang lain, ya, agar dia bisa memperoleh harta. Ada orang yang pura-pura menjadi dokter, mengaku-ngaku sebagai dokter ternyata bukan dokter, mengaku sebagai tabib ternyata bukan tabib. Di antara mereka ada yang menampakkan bahwasanya dia mampu memiliki keahlian tertentu, ternyata dia tidak memiliki keahlian sama sekali. Ini banyak kita lihat orang-orang yang seperti ini, mengaku-ngaku pandai melakukan sesuatu, ya, pandai mempraktikkan sesuatu, ternyata dia tidak pandai dalam hal ini. Orang-orang yang seperti ini, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemudian apa? Sama sekali tidak ada waraknya untuk mengambil upah dari masyarakat. Tatkala dia telah menipu masyarakat, mengaku-ngaku bisa mengobati, mengaku-ngaku bisa menjadi dokter, mengaku-ngaku bisa ahli dalam bidang tertentu, akhirnya masyarakat percaya dan memberikan upah kepada mereka, memberikan uang kepada mereka, maka mereka tanpa ragu-ragu memakan dari hasil tipuan mereka tersebut. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki seorang budak, dan budak ini boleh dipekerjakan oleh Abu Bakar. Hasilnya boleh dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hasil yang halal. Kemudian sang budak memberikan upah kepada Abu Bakar dan biasa dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ternyata pada suatu hari sang budak memberikan makanan kepada Abu Bakar bukan dari upah kerjanya, tetapi dari hasil upah praktik dukunnya. Praktik perdukunan yang dilakukan di zaman jahiliyah. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun memuntahkan ya isi perutnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengambil atau mengharamkan upah dari praktik perdukunan. Para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya dari sini kita tahu bahwasanya sang budak ternyata dia mempraktikkan praktik perdukunan yang dia tidak pandai dalam praktik tersebut. Dan ternyata demikianlah banyak orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bisa melakukan suatu perkara, pandai dalam melakukan suatu praktek, ternyata mereka tidak pandai dalam mempraktekkan hal tersebut. Mereka hanya menipu dan berbuat curang dan mengibuli masyarakat, kemudian mereka mengambil hasil dari upah tipuan mereka tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kondisi masyarakat pada zaman sekarang ini kita dapati kondisi yang sangat menyedihkan, ya. Banyak mereka yang jauh dari sikap waraq, tidak peduli dengan apa yang mereka makan, tidak peduli dengan apa yang dimasukkan dalam mulut mereka. Oleh karenanya butuh bagi kita untuk memperhatikan kisah yang menakjubkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kisah ini hendaknya dibacakan agar bisa didengar oleh telinga-telinga kita, dan hendaknya kita benar-benar merenungkan ya faedah-faedah dari kisah yang sangat mulia ini. Bagaimana ya memberikan faedah agar kita benar-benar bersikap waraq, bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena hendaknya kita berusaha menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menimbang amalan-amalan kita sebelum amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun perkaranya keparahan yang kita lihat di masyarakat, hendaknya jangan sampai kemudian kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang pernah melakukan hal yang haram, ada yang pernah mempraktikkan praktek yang haram, ada yang pernah makan makanan yang haram. Akan tapi ingatlah bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mempersilahkan hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah telah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat kemaksiatan di siang hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah telah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari, berdosa di malam hari, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan sampai seorang yang dulu pernah melakukan kemaksiatan, yang dulu pernah praktikkan-praktikkan yang haram, pernah makan hasil yang haram, pernah terjerumus dalam dosa-dosa, kemudian dia mengatakan bahwasanya pintu taubat, pintu rahmat telah tertutup di hadapannya. Jangan sampai dia mengatakan demikian. Akan tapi ingatlah, pintu taubat senantiasa terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, ya janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita seluruhnya dalam rahmatnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kepada kita perkara-perkara yang halal sehingga kita tidak butuh dengan perkara-perkara yang haram. Dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa butuh kepada Allah dan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayuh al-ikhwatu al-kiram, إن رأس مال المرء في هذه الحياة الدنيا دينه، وكل أمر ينكسر سوى الدين فله عوض، أما الدين إذا انكسر فلا يعوضه شيء. يجب على العبد أن يراعي دينه وأن يصون أمانته وأن يجد ويجتهد في تحقيق النزاهة والزهد والورع وتحقيق تقوى الله عز وجل، وأن يستعين بربه وسيده ومولاه. قد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. والحمد لله، أبواب الخيرات مشرعة ومهيئة، وعلى العبد أن يأخذ بنفسه مأخذ الحزم والعزم وأن يزمها بزمام الشريعة، مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا مده وعونه، محققا قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وبالله وحده التوفيق. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya perkara yang sangat penting yaitu merupakan modal dasar seorang hamba yang harus dia jaga, ya, yaitu dalam menjalani kehidupan dunia ini adalah agamanya, ya. Selain agama, kalau terjadi kerusakan, ya, terjadi kekurangan, ya, masih bisa diganti, masih ada gantinya. Adapun agama, ya, jika rusak, maka sulit untuk dicari gantinya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba hendaknya memperhatikan agamanya dan berusaha menjaga agamanya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk mensucikan agamanya, bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan sikap zuhud dan wara, dan berusaha untuk mewujudkan takwa Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia beristianah minta pertolongan kepada Rabb-nya, kepada penolongnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan malas. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan terbuka, ya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bagi seorang hamba hendaknya berusaha, berijtihad, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengambil pintu-pintu kebaikan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wujudkan firman Allah dalam hati kita: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث نافع أن عمر بن الخطاب كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصه؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وهذا أيها الإخوة فيه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فلم تأخذه عاطفة الأبوة لابنه عبد الله بن عمر، بل أخذ في هذا المقام ما أخذ الورع، ونظر إلى هذا الأمر نظرة ورعة بعيدة عن كونه ابنا له أو من قرابته أو نحو ذلك. وهذا من ورع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وحرصه على العدل والحكم بالعدل والإنصاف، وألا تأخذه محابات لا لقريب ولا لغير ذلك. وهذا كله من الدلائل على كمال ورعه رضي الله عنه وأرضاه. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan hadis dari Nafi, ya, dari Nafi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau, ya, memberikan kepada kaum muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah di awal kali, 4000, dan beliau memberikan kepada putranya yaitu Ibnu Umar cuma 3500, ya. Pemberian kepada orang-orang muhajirin 4000, adapun kepada putranya cuma 3500. Maka dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, huwa minal muhajirin falimana qasahu, bukankah anak Anda yaitu Abdullah bin Umar termasuk dari orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kenapa kau kurangi, ya, jatahnya? harusnya 4.000 diberikan 3.500. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Innama hajara bihi abuhu. Yaqul laisa huwa kaman hajara bi nafsihi, rawahul Bukhari. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kenapa dia hanya memberikan 3.500, karena ya yang berhijrah sesungguhnya adalah ayahnya, itu Umar. Abdullah bin Umar hanya dibawa oleh ayahnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidak sama dengan orang yang berhijrah sendiri dengan orang yang dibawa oleh ayahnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam kisah ini tentang bagaimana wara'nya khalifah yang kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang wara'nya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sekarang kita berbicara tentang wara'nya khalifah yang kedua, Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ya bersikap wara'. Tidaklah kasih sayang beliau terhadap anak beliau Ibnu Umar, anaknya sendiri ya, malah dikurangi jatahnya. Ya, kasih sayangnya kepada anaknya tidak membuat dia bersikap tidak adil. Bahkan dia bertindak dengan tindakan yang penuh kewara'an, kehati-hatian. Cara pandang beliau, pandangan beliau dengan pandangan orang yang wara'. Jauh dari, ya, karena ini kerabat saya, karena ini anak saya, karena ini saudara saya, kemudian dia memberikan pemberian yang banyak. Beliau tetap berhukum dengan hukum yang adil, hukum yang insaf. Ya, sama sekali beliau tidak memandang siapa yang di hadapan beliau. Bahkan anak beliau, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, secara zahirnya berhak mendapatkan 4.000 pemberian karena dia termasuk orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Akan tapi ternyata Umar memandang dengan pandangan yang wara'. Dia mengatakan, anak saya bawa. Saya yang berhijrah sebagai ayah. Saya yang bawa anak saya. Oleh karenanya, tidak sama antara anak yang dibawa oleh ayahnya dengan orang yang berhijrah dengan sendirinya. Oleh karenanya, Ibnu Umar diberikan harta kurang daripada orang-orang yang lain. Hanya diberikan 3.500. Sementara kaum muhajirin yang lain diberikan 4.000 oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma khatama An-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadhihi at-tarjamah bihadith Atiyah ibn Urwah as-Sa'di as-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه أن العبد لا يبلغ درجة التمام في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى إلا إذا بلغ هذا المبلغ أن يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، أن يدع الحلال المشتبه المتردد فيه خوفا من الوقوع في الحرام، أو مثلا إذا كان ثمة أمور حلال واختلطت بحرام واشتبه عليه الأمر، فاجتناب ذلك يكون من تمام التقوى، والتي في الحديث قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد تقدم في صدر هذه الترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab tentang wara dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atiyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi, ya, seorang sahabat yang bernama Atiyah bin Urwah As-Sa'di radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadharan lima bihi ba's." Tidaklah seorang hamba mencapai derajat, ya, orang-orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan perkara yang tidak mengapa karena khawatir terjerumus kepada apa-apa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan dia berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang merupakan penutup bab tentang wara ini menjelaskan bahwasanya seorang hamba, Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang hamba tidak mungkin mencapai derajat kesempurnaan dalam wujudkan ketakwaan dalam dirinya kecuali jika telah mencapai derajat ini. Apa itu derajatnya? yaitu dia meninggalkan perkara yang halal karena takut terjerumus dalam perkara yang haram. Yaitu perkara yang halal yang masih samar baginya. Perkara yang halal yang mungkin tercampur dengan suatu yang samar. Oleh karenanya dia berusaha meninggalkan perkara yang halal tersebut, khawatir terjerumus dalam perkara yang haram. Dan ini sebagaimana telah dijelaskan dalam awal dari bab ini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka sungguhnya dia telah mensucikan agamanya dan mensucikan harga dirinya. Wa asallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yamunna alaina bil ilm النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari bab tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa melakukan perkara-perkara yang merupakan kebajikan dan kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan perkataan kita dan meluruskan amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang soleh. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz hafizahullah taala. Nah, jazakallahu khairan atas dars yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh dan Al-Ustadz yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya, Khotbah Islam dimanapun Anda, ada waktu 5 menit bagi kita untuk mengajukan pertanyaan. Dan kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat di sore ini dari Saudara Abdullah di Bogor yang pertama, yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Apa yang harus kami lakukan atas uang upah kerja di toko sembako yang kami bekerja di sana, di mana dijual juga barang-barang yang haram, semisal rokok. Apakah nasihat Syekh terhadap kami? Terima kasih. Fatwa ahli ilm fi ad-dukhan wa at-tadkhin wa bai'a ad-dukhan ma'rufa. Wa ad-dukhan khabith wa thamanuhu haram, kama anna ta'atih wa syurbahu haram. ولا يوجد فيه أي منفعة إطلاقا. وبيع الدخان هو من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا فإن فتوى أهل العلم في ذلك معروفة، وهي أن بيع الدخان محرم ولا يجوز، و كسبه في بيعه من المكاسب الخبيثة المحرمة، فيجب أن تناصح صاحب المحل وإن كان مصرا على بيع الدخان المحرم، فلعلك تنتقل إلى مجال آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Saya menjelaskan bahwasanya fatwa para ulama menjelaskan bahwasanya rokok itu hukumnya haram, ini sudah sangat jelas ya. Rokok merupakan perkara yang buruk ya. Hasil penjualan rokok juga merupakan perkara yang haram. Menghisap rokok juga hukumnya haram. Dan sama sekali tidak ada manfaat dalam rokok, sama sekali secara mutlak tidak ada. Oleh karenanya menjual rokok ya, membantu seorang menjual rokok itu merupakan bentuk tolong menolong dalam dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan dan dalam berbuat dosa. Menjual rokok hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, orang yang kerja di toko tersebut hendaknya menasihati pemilik toko agar tidak menjual rokok karena merupakan perkara yang haram. Jika ternyata pemilik toko bersikeras untuk tetap menjual rokok, maka beliau mengatakan kalau bisa pindah pekerjaan ya, mudah-mudahan itu yang terbaik ya, karena barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada dia khairun minhu, apa yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban yang telah Syekh sampaikan. Kami angkat dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Saya telah melakukan dosa dengan memakan makanan yang haram dengan keadaan sangat terpaksa. Setelah itu saya bertaubat, namun ketika saya berdoa, saya selalu merasakan bahwa doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa saya tersebut. Mohon nasihat dari Syekh bagaimana saya harus bertobat dari hal tersebut. Terima kasih. Al-ashart fi al-kalimah anna baba at-taub al-maftuh wa anna al-wajib 'ala al-'abd la yaqnat min rahmatillah wa la ya'as min rawhillah. Wallahu 'azza wa jalla yaqbalu at-taubah من عبده إذا تاب مهما بلغ الجرم ومهما وبلغ الذنب. من تاب من الذنب تاب الله عليه، لكن ينبغي التنبه إلى أن من شروط التوبة المقبولة أن يتحلل من أصحاب الأموال إذا كانت هناك حقوق للآخرين أو يعيد الحقوق إليهم. فإذا كان يتعلق بحقوق الناس أموال أو أموال الناس أو نحو ذلك فيجسد في إعادة الحق لأهله أو طلب العفو والمسامحة منهم. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh telah menjelaskan di akhir dari pengajian kita tadi tentang bahwasanya pintu tobat senantiasa terbuka. Oleh karenanya hendaknya seorang tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Allah yakbalu taubah. Allah menerima tobat dari para hamba. Ya. Barang siapa melakukan dosa, betapapun besar dosa tersebut, betapapun ya bahaya dosa tersebut, jika dia bertobat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu diingat, di antara syarat diterimanya tobat, jika ternyata dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaknya dia meminta kepada pemilik hak tersebut untuk dihalalkan atau mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Atau dia minta untuk dihalalkan, minta maaf, ya, agar orang tersebut memaafkannya. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengilhamkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.